Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fillah, ayyuhal ahibbah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan lagi kajian kita, pelajaran kita mengkaji kitab Syarah Tsalatsatul Usul yang ditulis oleh Syekh Faqihul Asr Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masuk pada ucapan penulis matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, bal arsala ilaina rasulan. Setelah beliau menyebutkan ya i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihin al-ula anna allaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Kita masih berbicara tentang thalathu masail allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha wal 'amalu biha. Tiga permasalahan yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari dan mengamalkannya. Masih pada permasalahan yang pertama, ya, bahwasanya Allah yang menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita serta tidak meninggalkan kita, ya, sia-sia. Tidaklah Allah menciptakan dan memberikan rizki kepada kita kemudian meninggalkan kita begitu saja tanpa ada syariat. Kemudian bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang menaati rasul tersebut dakhal al-jannah, akan masuk dalam al-jannah, syurga. Wa man asahu dakhal an-nar. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya dakhal an-nar, akan masuk dalam an-nar, neraka. Wa na'udzubillah. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Dan dalilnya, dalil tentang diutusnya rasul kepada kita dan barang siapa yang menaatinya masuk al-jannah serta yang bermaksiat kepadanya masuk an-nar, dalilnya adalah inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhzaw wabila. Dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-15 dan 16. Baik, kita baca syarahnya. Qala syarih rahimahullahu taala qauluhu bal arsala ilaina rasulan. Kemarin ya sudah kita baca penjelasan Syekh Ubaid Al-Jabiri ya tentang apa itu makna rasul secara lughah dan secara syar'i. Dan juga sudah kita sebutkan apa tugas para rasul. Naam. Demikian ya. Qauluhu bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita rasul. Ai annallaha azza wa jalla arsala ilaina ma'syara hadhihi al-ummah ummat Muhammad rasulan. Yaitu bahasanya Allah azza wa jalla mengutus kepada kita yaitu seluruh ya, umat-umatnya Muhammad alaihi salatu wassalam rasulan, seorang rasul yang tugasnya adalah yatsdu alaina ayati rabbina, yang membacakan kepada kita ayat-ayat Rabb kita, ayat-ayat Allah azza wajal, wa yuzakkina, dan menyucikan hati-hati kita, wa yuallimana alkitab, wa yuallimuna alkitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada kita alkitab, Al-Qur'an, wal hikmah, dan sunnah sebagai penjelas dan penafsir Al-Qur'an. Kama arsala ila man qablana, sebagaimana Allah telah mengutus kepada umat-umat sebelum kita. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidak ada satu umat pun, ya, tidak ada satu umat pun illa khala ay madha salam fiha nadhir, kecuali telah berlalu, ya, telah lewat, ya, telah ada padanya para pemberi peringatan, yaitu para rasul. Tidaklah ada umat sebelum kita kecuali telah diutus rasul kepada masing-masing umat tersebut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan, dan telah sungguh telah kami utus kepada setiap umat rasulan, seorang rasul. Apa dakwah para rasul tersebut? Dakwahnya adalah satu, menyeru kepada tauhid dan memperingatkan umat mereka dari syirik. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah semata. Wajtanibut taghut, dan jauhilah para taghut, para sesembahan yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah para rasul dan para nabi dari dulu hingga sekarang adalah satu, itu menyerukan kepada tauhid dan memperingatkan dari asyirik. Wala budda, qala syarih rahimahullah, wala budda ay yursilallahu ar-rusul ilal khalqi litakuma alaihimul hujjah, dan merupakan perkara yang, ya, la budda, ya, memang, ya, sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, sudah semestinya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul. Dan sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, bahasanya diutusnya para rasul merupakan, ya, perkara yang sesuai dengan akal, ya, sesuai dengan fitrah. Tidak mungkin Allah membiarkan manusia di atas muka bumi ini tanpa diutus rasul pada mereka. Wala budda ay yursilallahu ar-rusul ilal khalq, dan memang sudah semestinya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul kepada makhluknya, kepada para hambanya. Litaquma alaihimul hujjah. Apa di antara hikmah diutusnya para rasul? Litaquma alaihimul hujjah, agar tegak hujjah atas mereka. Waliya'budullaha bima yuhibbuhu wa yardah, dan agar para hamba, para manusia dan jin bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bima yuhibbuhu wa yardha, sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Lah lalu, ya, penjelasannya bahwasanya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali agar beribadah hanya kepada-Ku. Bagaimana tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana amaliyah, tata cara ibadah yang diridhoi dan dicintai Allah? Tidak bisa kita ketahui kecuali dengan diutusnya para Rasul. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, ini dinukilkan, disebutkan ayatnya mulai 163 sampai 165. Kita baca, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di, dan sungguh telah kami utus dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh rasul yang pertama. Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama. Wan nabiyina min ba'di, dan juga kepada nabi-nabi setelahnya, setelah Nuh alaihi salam. Wa auhayna ila Ibrahim, wa auhayna ila Ibrahim, dan juga telah kami wahyukan kepada Ibrahim, di antara nabi setelah Nabi Nuh, sebelum Nabi Ibrahim, di antaranya Nabi Saleh, Nabi Hud alaihi wassalam. Dan juga telah kami wahyukan kepada Ibrahim, kepada Ismail, wa Ishaq wa Ya'qub, begitu juga kepada Ishaq dan Ya'qub, wal Asbat, dan al Asbat. Siapa al Asbat? Dijelaskan oleh para ulama ahlu tafsir, al Asbat adalah humul anbiya alladzina kanu fi qabaili bani Israil al itsnatai asyrata min waladi Ya'qub alaihimussalam. Yang dimaksud dengan al-asbat adalah para nabi dari kabilah-kabilah Bani Israel yang berjumlah 12 kabilah, yang kesemuanya adalah keturunannya Nabi Ya'qub alaihissalam. Para nabi yang Allah utus kepada Bani Israel ini, yang terdiri dari 12 kabilah, nabi-nabi ini disebut dengan al-asbat, dengan al-asbat yang jumlahnya sangat banyak, tapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara rinci nama-namanya, tapi disebutkan dengan al-asbat. Taib. Disebut dengan Bani Israel karena julukan Nabi Ya'qub adalah Israel, sehingga disebut dengan Bani Israel, keturunannya Israel, yaitu Ya'qub alaihissalam. Israel adalah nama lain dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Maka di sini juga terdapat faedah yang penting. Di antara kesalahan yang sering diucapkan oleh kaum muslimin adalah ketika menyebut bangsa Yahudi yang kufar, la'natullahi alaihim, menyebutnya dengan negara Israel. Negara Israel, Israel. Maka ini adalah penyebutan yang salah. Para ulama telah memberikan tambih, mengingatkan kaum muslimin jangan sampai keliru. Tidak boleh kita menyebut bangsa Yahudi yang ada sekarang ini sebagai kaum atau negara Israel. Tidak pantas bagi mereka. Karena Israel adalah tidak lain Nabi Ya'qub alaihissalam. Sedangkan bangsa Yahudi yang ada sekarang ini telah menyelisihi jalannya para nabi dan para rasul, dan menyelisihi jalannya akidahnya Nabi Ya'qub alaihissalam, sehingga tidak pantas mereka disebut dengan bangsa atau negara Israel. Lalu apa kita sebut mereka? Kita sebut negara Yahudi, bangsa Yahudi yang kufar. Taib, ini diantara faedah. Wa Isa, Begitu juga kita telah kami wahyukan kepada Nabi Isa, wa Ayyub, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman, wa ataina Dawud Zabura, dan telah kami berikan kepada Nabi Dawud kitab Zabur, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan para rasul yang telah kami sebutkan kisah mereka, telah kami sebutkan dan kami ceritakan kisah mereka kepadamu, min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan juga para rasul yang lain yang tidak kami sebutkan kisahnya atau ceritanya kepadamu. Ya. Di sana ada para rasul yang belum dikisahkan atau tidak dikisahkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan nama-namanya secara rinci, namun wajib bagi kita untuk beriman kepada mereka seluruhnya secara mujmal, secara global. Secara global, adapun yang disebutkan di dalam Al-Quran secara rinci, disebutkan nama-namanya, maka wajib hukumnya bagi kita untuk mengimaninya secara tafsir, ya, nama-namanya. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Musa takliman, dengan sebenar-benarnya. Taklim di sini adalah ya takkid, sebagai bentuk takkid yang menunjukkan bahwasanya ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam adalah Allah benar-benar berbicara kepada beliau alaihissalam. Ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang mengingkari bahwasanya Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan di sini ya masdar takliman sebagai bentuk taukid dan penekanan bahwasanya Allah benar-benar berbicara kepada Musa alaihissalam. Sebagian ahlu tahrif, ya, sebagian kelompok yang menyimpang, yang mengingkari bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Musa, merubah harokat pada ayat ini. Ya. Seharusnya wa kallamallahu dengan marfu, ya, dengan dhammah, yang mana di sini Allah lafzul jalalah sebagai fa'il, sebagai pelaku. Mereka rubah harokatnya, mereka rubah i'rabnya dengan merubah harokatnya. Wa kallamallaha. Ini adalah bentuk tahrif, perubahan lafaz, merubah lafaz Al-Qur'an. Ya. Wa kallamallaha, yang mereka maknakan dan Musa berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka balik, ya. Yang seharusnya Allah berbicara kepada Musa, mereka putar, mereka balik. Bukan Allah yang berbicara kepada Musa, tapi Musa yang berbicara kepada Allah. Dan mereka berani merubah Al-Quran, lafaz Al-Quran. Nah, yang benar adalah wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya. Ya. Allah berbicara sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya. Tabaraka wa ta'ala. Rusulan mubasyirin wa mundzirin. Dan juga para rasul-rasul yang lain. Mubasyirin wa mundzirin. Yang diutus mubasyirin sebagai pembawa berita gembira, menyampaikan berita gembira bagi orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan syariatnya. Wa mundhirin, dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan syariatnya. Li'alla yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'dar rusul. Apa tujuan diutusnya para rasul kepada umat manusia dan jin ini? Di antara hikmahnya adalah li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, agar tidak ada lagi hujjah bagi manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala ba'dar rusul, setelah diutusnya para rasul. Tidak ada lagi kelak di hari kiamat yang berdalih ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala belum diutus rasul kepada kami ya. Tidak ada lagi hujah yang seperti ini di hadapan Allah ya. Karena telah diutus para rasul. Wa kana Allahu azizan hakiman, dan Allah adalah Al-Aziz yang Maha Perkasa dan Al-Hakim. Qala syarih rahimahullah, wa la yumkin an na'budallaha bima yardah illa an tariqir rusul alaihimus salatu wassalam, dan tidak mungkin bagi kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara yang Allah ridhoi kecuali melalui jalannya para rasul alaihimus salatu wassalam, kecuali melalui wahyu yang Allah berikan kepada para rasul. Tidak bisa kita beribadah kepada Allah dengan tata cara yang Allah ridhoi kecuali mengikuti bimbingan dan tuntunan para rasul alaihimus salatu wassalam. Li'annahum humul ladhina bayyanu lana ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Karena sesungguhnya mereka, para rasul alaihimus salam, merekalah yang telah menjelaskan kepada kita apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wa ma yuqarribuna ilaihi azza wa jal, dan apa-apa yang bisa mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fabidzalika kana min hikmatillahi an arsala ilal khalqi rusulan mubashirina wa mundhirin. Oleh karena itu, di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengutus kepada makhluknya para rasul yang membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Kemudian Asy-Syarih menyebutkan ayat yang telah disebutkan oleh penulis matan di dalam kitabnya ini ya. Dalil tentang bahwasanya Allah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum kita dan mengutus rasul kepada umat ini sebagai mubasyirin wa mundhirin, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Inna arsalna ilaika ilaikum rasulan syahidan alaikum, dan sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Di sini ada faidah lughawiyah, inna ya, kalau kita mendapati ada lafaz seperti ini di dalam Al-Qur'an ya, disebutkan dengan lafaz jamak inna ya, yang mana dhamir ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dhamir al-mu'azzim nafsahu, dhamir yang dipakai, kata ganti yang dipakai untuk ya mengagungkan dirinya sendiri ya. Karena Allah al-'azim, Zat yang Maha Agung, ketika Allah menyebutkan yang demikian ini, inna ya, Allah menyebutkan dirinya dengan dhamir atau kata ganti jamak. Maka ini dalam rangka Allah mengagungkan dirinya ya. Dalam keadaan Allah tunggal ya. Allah adalah Al-Ahad, Al-Wahid ya, Zat yang Maha Tunggal, Maha Esa ya. Tapi Allah sebutkan dirinya dengan kata ganti jamak. Dalam rangka apa? Dalam rangka yu'azzim nafsahu, mengagungkan dirinya. Inna arsalna ilaikum rasulan, dan sungguh telah kami utus kepada kalian seorang rasul, yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, syahidan alaikum ay indallahi subhanahu wa ta'ala yawman qiyamati bi annahu ballagakum risalatallahi wa aqamal hujjata alaikum. Rasulullah alaihi salatu wasalam akan menjadi saksi atas kalian bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala, telah menyampaikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian, dan beliau telah menegakkan hujjah terhadap kalian. Kelak Rasulullah alaihi salatu wasalam akan menjadi saksi di hadapan Allah atas kita. Naam. Syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana telah kami utus kepada Fir'aun rasulan, seorang rasul, yaitu Musa alaihissalam. Rasul yang dimaksud di sini, yang diutus kepada Fir'aun adalah Musa alaihissalam. Fir'aun adalah julukan bagi Raja Mesir. Ya, julukan bagi Raja Mesir adalah Fir'aun. Dan Fir'aun yang dimaksud di sini adalah Fir'aun zamannya Nabi Musa, ketika Nabi Musa diutus. Fa'asa Fir'aunur Rasula fa'akhadnahu akhzaw wabila. Maka Fir'aun bermaksiat kepada Rasul tersebut, yaitu Musa alaihissalam. Fa'akhadnahu akhzaw wabila. Ai akhdan syadida, awiyan. Maka Fir'aun tersebut bermaksiat kepada Rasul yang diutus kepadanya, yaitu Musa alaihissalam. Maka kami hukum dia, kami timpakan kepadanya azab, hukuman akhdaw wabina. Kami timpakan kepadanya hukuman yang keras, azab yang keras. Ya, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala, karena sebab kekufuran Fir'aun, Allah timpakan kepadanya azab di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat kelak. Tiga azab yang berlipat ganda. Di dunia Allah tenggelamkan dia dan bala tentaranya. Ini merupakan azab di dunia yang Allah segerakan baginya. Begitu juga nanti di alam barzakh, ya, ketika di alam barzakh pun Fir'aun dan bala tentaranya diberikan azab berupa azab kubur. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayatnya, di dalam surat Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan kepada mereka ghuduwan wa 'ashiyya, siang dan malam, pagi dan petang, neraka ditampakkan kepada mereka. Ini di alam kubur. Dan ini merupakan dalil tentang adanya azab kubur. Bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya di alam kubur, di alam barzakh, diazab dengan ditampakkan neraka itu kepada mereka. Adapun di akhirat kelak, Allah sebutkan dalam kelanjutan ayat tadi, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Dan hari di mana tegaknya hari kiamat, dikatakan kepada para malaikat, adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya serta para pengikutnya asyaddal adab, ke dalam adab yang paling keras, yaitu ke dalam neraka. Wa nasallallahu assalamata wal afiyah minan nar. Mungkin sampai sini yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan ayat ini yang kita baca terakhir, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, inna arsalna ilaikum rasulan, hingga akhir ayat, ya, adalah dalil yang menunjukkan tentang diutusnya Rasul kepada kita, kepada umat ini dan kepada umat-umat sebelum kita, dan bahwasanya yang bermaksiat kepada Rasul yang diutus kepada umat ini, yaitu Muhammad alaihissalatu wassalam, barang siapa yang bermaksiat kepada beliau, maka dia akan mendapatkan azab dan hukuman yang telah Allah timpakan kepada Fir'aun dan bala tentaranya yang telah mengingkari Musa alaihissalam. Dan bahkan, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, karena Rasul yang diutus pada umat ini adalah afdharur rusul, ya, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam adalah afdharur rusul, Rasul yang paling mulia. Bahkan beliau adalah imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan para rasul, ya, rasul dan nabi yang paling mulia. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, maka dia akan mendapatkan uqubah, hukuman dan azab yang lebih keras daripada yang telah Allah timpakan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalallahu wassalam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin.